Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Kemana? Wa minha di antara faedah yang bisa diambil dari kisah Nabiullah Shu'aib dengan kaumnya adalah anal jaza'a min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Faman baqisa amwalan nas yuridu ziyadat malih uqiba binaqidi dhalika wa kana sababan li zawalil khair alladhi indahu min ar-rizq liqawlihi inni arakum bikhair ay fala tusabbihu ila zawalihi bifi'alikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, balasan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Sesungguhnya barang siapa yang mengurangi harta manusia dalam rangka dia ingin memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati ya, memperkaya dirinya sendiri dengan menipu manusia, mencuri, mengelabuhi, apapun itu bentuknya. Allah Maha Adil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbuat adil kepada hamba-hambanya, akan membalas sesuai dengan setimpal yang dia kerjakan. Ada musyahad, dan ini bisa dilihat, disaksikan. Mencuri orang lain, harta orang lain, dia pun, harta dia pun akan habis. Harta dia pun akan habis. Uqiba binaqidi dzalik. Maka dia pun akan disiksa dengan kebalikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apapun itu, Allah yang membalasnya. Allah yang membalasnya. Mungkin di masa muda dia kuat, gagah, sehingga orang, semua manusia takut temannya. Seluruh manusia mungkin mau negur juga, segan, takut. Ya, mungkin. Bisa jadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala latifun. Maha lembut. Ada hikmah di balik itu. Diulur, ditunggu. Diulur sehingga sampai sudah saatnya, maka dia pun tidak akan bisa keluar darinya. Masa mudanya selalu menipu orang lain, nipu sini, nipu sana. Nah, dengan apa? Dengan memperbanyak hartanya, hartanya dikumpulin dengan tipu menipu, akan habis juga. Nah, biaya ini, biaya itu, mungkin berkali-kali lipat. Jadi jangan heran orang-orang yang seperti ini akan bangkrut dengan cepat. Karena memang Allah hukum sesuai dengan perbuatannya. Dia mencari nafkah ya dengan cepat, melejit sampai kaya raya dengan cara yang curang, mengurangi harta orang lain, mencuri, menipu, licik. Maka Allah balas ya dengan perjalanan waktu dibalas, baik itu langsung atau tidak langsung. Allah Maha Adil, pasti yang seperti itu. Tahu-tahu hartanya pun habis, hartanya pun akan habis. Waliyadzubillah. Dan ini banyak yang seperti itu. Wa kana sababan li zawalil khair. Dan yang demikian adalah merupakan sebab hilangnya kebaikan pada hartanya. Ya, yang ada rezeki baginya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni arakum bi khair." Sungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik, harta berlimpah, perdagangan sukses. Sehingga jangan kalian sebabkan, jangan kalian membuat sesuatu yang akan membuat harta kalian hilang. Apa? Mengurangi timbangan. Sudah dalam keadaan bagus, baik, harta berlimpah, perdagangan sukses, jangan bikin sebab yang akan membuat bangkrut. Apa? Ya mengurangi timbangan. Jangan dikira mengurangi timbangan itu merupakan sebab seorang akan bangkrut, seorang akan hancur hartanya, maka Allah akan membalasnya. Nah, bukan artinya sudah kamu sibuk dengan dirimu sendiri, ini harta-harta saya, memang harta kamu, tapi semuanya adalah milik Allah, titipan Allah, al-mal-malullah. Nah, cara yang kamu tempuh justru akan membuat kebalikannya, mendatangkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sunnatullah, sunnatullah, ketetapan dari Allah. Pasti mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.